Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran ke-10 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Nah, dan kita masuk sekarang ke poin 6 ya. Poin 6. Ya, kita baca bareng. Perintahnya Iqra mayali, bacalah berikut ini. Nah, di sini ada hitungan dari 21 sampai 30 yang telah kita ambil dari 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20. Sekarang 21 sampai 30. Nanti kita akan murojaah semua dari 1 sampai 30 antum ucap. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Wahidun wa isruna taliban. Wahidun wa isruna taliban. Ithnani wa isruna taliban. Ithnani wa isruna taliban. Thalathatun wa isruna taliban. Thalathatun wa isruna taliban. Arba'atun wa isruna taliban. Arba'atun wa isruna taliban. Khamsatun wa isruna taliban. Khamsatun wa isruna taliban. Sittatun wa isruna taliban. Sittatun wa isruna taliban. Sab'atun wa isruna taliban. Sab'atun wa isruna taliban. Thamaniyatun wa isruna taliban. Thamaniyatun wa isruna taliban. Tis'atun wa isruna taliban. Tis'atun wa isruna taliban. Thalathuna taliban. Thalathuna taliban. Nah, barakallahu fikum. Untuk mu'anas ada enggak di halaman berikutnya? Enggak kelihatan ya? Ya kita bikin mu'anas kalau gitu. Bikinnya talibatan berarti ya. Wahidatun wa isruna talibatan. Wahidatun wa isruna talibatan. Ithnatani wa isruna talibatan. Ithnatani wa isruna talibatan. Thalathun wa isruna talibatan. Thalathun wa isruna talibatan. Arba'un wa isruna talibatan. Arba'un wa isruna talibatan. Khamsun wa isruna talibatan. Khamsun wa isruna talibatan. Sittun wa isruna talibatan. Sittun wa isruna talibatan. Sab'un wa isruna talibatan. Sab'un wa isruna talibatan. Thamani wa isruna talibatan. Thamani wa isruna talibatan. Tis'un wa isruna talibatan. Tis'un wa isruna talibatan. Thalathuna talibatan. Thalathuna talibatan. Nah, barakallahu fikum. Bilangan 21 sampai 99 sama. Setelah ini kita masuk 31 kan. Berarti wahidun wa isruna, wahidun wa thalathuna taliban. Ithnani wa thalathuna taliban. Arba'atun wa thalathuna taliban. Begitu juga yang 41. Wahidun wa arba'una taliban. Ithnani wa arba'una taliban. Thalathatun wa arba'una taliban. 51 juga sama. Wahidun wa khamsuna taliban. Ithnani wa khamsuna taliban. Thalathatun wa khamsuna taliban. Terus sampai 99. Kalau udah 100, mi'atu talibin. Nah, udah berubah nanti. Nah, 100. Barakallahu fikum. Berarti kalau antum perhatikan, yang kata pertama wahidun ithnani thalathatun, ya, lihat yang 21 dan 22 mencocoki yang dihitung. Yang mencocoki yang dihitung. Apa yang dihitung di situ? Taliban sebagai tamyiz kan. Wahidun mudzakkar enggak? Taliban mudakar. Isnani juga mudakar. Taliban mudakar. Ketika dibikin mu'anas, wahidatun talibatan, sama kan? Isnatani talibatan, sama. Tapi mu'anas bedanya berarti dari 23 sampai 30 yang bentuknya, yang 3 sampai 30 sama dengan ngitung 1 sampai 10. 1 dan 2 sama dengan yang dihitung, untuk 3 sampai 10 berbeda, gitu kan? Nah, coba yang 1 sampai 10 bilangnya apa untuk talibun? Talibun wahidun, terus taliban ifnani, sama kan? Ketika masuk 3 ada perbedaan, dikasih tak tak marhuto, salah satu, arba'atu, khamsatu, sitatu, sab'atu, thamaniyatu, tis'atu, asyaratu. Nah, ada perbedaan kan? Cuman belakangnya dibikin jamak ketika 3 sampai 10. Tulabin, tulabin, tulabin gitu. Salah satu tulabin, arba'atu tulabin. Cuman yang jadi syahid di sini apa? Depannya yang kita bicarakan. Depannya itu 1 dan 2 sama, 3 sampai 10 beda. Beda itu apa maksudnya? Tidak mencocoki mudakar dan mu'anasnya. Sama, ini juga sama. Yang 23 sampai 30 juga, 33 sampai 40 juga, 43 sampai 50 dan seterusnya sampai 99. Sama juga ketika ngitung 11 sampai 19 sampai 20, iya kan? 11 sampai 19, 11 12 mencocoki yang bagian depan. Iya enggak? Mencocoki. Yang bagian depan ketika masuk ke 3 yang depan berbeda. Nah, ingat, ingat itu kaidah umum. Dan siapa mau menghitung 1 sampai 30? Semuanya taliban. Pak, hitung bareng dulu. Apa kaidah untuk 1 sampai 10? 1 sampai 10, 1 dan 2 mudzakkar. Ngikuti mufrad dan musanna, wahidun. Apa tadi? Talibun wahidun, talibanif nani kan? 3. 3 sih tak marbuto. Terus dibikin jamak belakangnya. Salah satu tulabin, arba'atu tulabin. Yang tadinya talibun, talibani berubah menjadi tulabin, bikin jamak. Sampai 10 itu tulabin tuh, asyaratu tulabin. Ketika 11 dibikin mufrad lagi, taliban lagi. Ketika 11. 11 sampai berapa nih? 20. Sampai 99. 99 taliban semua. Ya enggak? Iya. Bedanya 11 sampai 19 mabni, fathah semua, hada asyara, ithna asyara, talatha asyara, arba asyara, gitu kan? Taliban, taliban, semuanya belakangnya taliban, belakangnya. Nah itu, ketika baru 20, 21, nah di situ pakainya 21 dan 2 nya sama tetap. Nah, 23 nya baru beda. Isruna salafuna dipakai sama untuk mudzakkar dan mu'anas. Isruna taliban, isruna talibatan, sama kan? Nah. Ya, coba dihitung. Mau dihitung bareng dulu atau langsung sendiri? 1 sama 30 ini. Bareng dulu. Kita ngitung talib ya. Talibun wahidun. Talibun wahidun. Taliban ithnani. Taliban ithnani. Salah satu tulabin. Salah satu tulabin. Arba'atu tulabin. Arba'atu tulabin. Khamsatu tulabin. Khamsatu tulabin. Sittatu tulabin. Sittatu tulabin. Sab'atu tulabin. Sab'atu tulabin. Thamaniyatu tulabin. Thamaniyatu tulabin. Tis'atu tulabin. Tis'atu tulabin. Asyaratu tulabin. Asyaratu tulabin. Ahada asyara taliban. Ahada asyara taliban. Ithna asyara taliban. Ithna asyara taliban. Thalathata asyara taliban. Thalathata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Khamsata asyara taliban. Khamsata asyara taliban. Sittata asyara taliban. Sittata asyara taliban. Sab'ata asyara taliban. Sab'ata asyara taliban. Thamaniyata asyara taliban. Thamaniyata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Isruna taliban. Taliban. Baru sekarang yang baru kita baca ini apa? Wahidun wa isruna taliban. 22 طالبا Tis'atun wa ishruna taliban. Nah, barakallahu fikum. Selesai 1-30. Siapa mencoba? Iya, coba Pak Khair dicoba. Barakallahu fikum. Enggak apa-apa kalau salah dibantu nanti. Sama. Masih talib yang itu. Talibun wahidun. Talibani isnani. Salah satu tulabin. Arba'atu tulabin. Khamsatu tulabin. Sittatu tulabin. Sab'atu tulabin. Samaniatu tulabin. Tis'atu tulabin. Asharatu tulabin. Ahada asara taliban. Isna asara taliban. Salah satu asara taliban. Arba'ata asara taliban. Khamsata asara taliban. Sittata asara taliban. Arba'ata asara taliban. Samaniyata asara taliban. Tis'ata asara taliban. Isruna taliban. 6. 21. Wahidun wa isruna taliban. Isnani wa isruna taliban. Salasatun talibuna wa isruna. Salasatun wa isruna taliban. Arba'atun wa isruna taliban. Khamsatun wa isruna taliban. Sittatun wa isruna taliban. Sab'atun wa isruna taliban. Samaniyatun wa isruna taliban. Tis'atun wa isruna taliban. Thalathuna taliban. Nah, barakallahu fikum. Sekarang lihat ininya, harokat ininya. 1 sampai 10 tadi. Talibani ifnani. Baru yang 3 sampai 10. Salah satu tulabin. Terus sampai 10 ya. Berarti di sini wahidun sama isnani sebagai sifat aja. Ini mausuf, ini sifatnya kan itu. Kalau di sini dia sebagai mudhof, tulabin mudhof ilaih. Gitu ya. Kalau kita bikin kalimat ja'a talibun wahidun. Ja'a talibani tsnani. Talibun sebagai fa'il. Ja'anya fi'il, wahidun sebagai sifat. Ja'a talibani, talibani sebagai fa'il. Tsnani sebagai apa? Sifatnya. Kita bikin kalimat ini ja'a. Salah satu tulabin, salah satu sebagai fa'il, tulabin sebagai mudhofun ilaih. Nah, itu anunya gitu. Sehingga kita baca salah satu tulabin. Sampai asyaratu tulabin. Nah, yang 11 ahada asyara taliban, gitu kan? Isna asyara taliban. Kemudian salah satu asyara taliban. Arba'ata asyara taliban sampai 19. Tis'ata asyara taliban. Nah, kali ini antum lihat, ini yang disebut mabni nih. Ahada asyara, ada fathah di ahada, fathah di asyara. Juga salah sata asyara. Juga arba'ata asyara. Mabni maksudnya dia enggak berubah harokatnya. Kalau 12 mu'rab. Bisa isna asyara, bisa isnai asyara. Nah, 12. Seperti di sini nih. Ini juga bisa berubah nih, yang isnani di sini. Ra'aitu talibaini isnaini. Berubah jadi ya kan? Ra'aitu talibaini isnaini. Ra'aitu talibaini isnaini. Nah. Ini juga sama. Isna di sini bisa berubah. Ra'aitu isnai asyara taliban. Selain 12 semuanya mabni tetap, yaitu 11, 13, 14, 15 sampai 19 mabni. Sehingga kita bikin kalimat, kalau kita bikin kalimat, ja'a ahada asyara taliban. Ja'a fi'il madi, ahada asyara sebagai apa? Fa'il, satu kesatuan, ahada asyara. Mabni di dua tempat. Talibannya tamyiz tadi yang dihitung sebagai pembeda. Ra'aitu ahada asyara taliban. Marartu bi ahada asyara taliban. Nah, enggak berubah. Itu namanya mabni. Ya. Kalau yang talibun wahidun, kalau kita bikin amil yang berbeda, ja'a talibun wahidun, ra'aitu taliban wahidan, marartu bi talibin wahidin. Nah, berubah kan? Berubah karena mu'rab dia. Mengalami perubahan. Kalau ahada asyara sampai 19 dia mabni, enggak mengalami perubahan. Gitu ya. Nah, sehingga kita bilang ja'a salasata asyara taliban, ra'aitu salasata asyara taliban, marartu bi salasata asyara taliban. 11 sampai 19 kecuali 12. Ja'a isna asyara taliban, ra'aitu isnai asyara taliban, marartu bi isnai asyara taliban. Nah, sekarang yang berapa ini? 21 sampai 99. Wahidun wa isruna. Taliban. Wahidun wa isruna taliban. Ini maktub nih, ke sini. Maktub tuh bergabung, ngabung. Dia marfu tandanya doma. Isruna marfu' tandanya wawu, karena disamakan dengan jamak mudakar salim. Gitu kan? Wahidun wa isruna taliban. Ja'a wahidun wa isruna taliban, datang 21 siswa. Nah itu. Kalau diganti amilnya fi'il fa'il, dia jadi objek. Ra'aitu wahidan wa isrina taliban. Menjadi gitu. Ra'aitu wahidan wa isrina taliban. Berarti berubah dari isrun menjadi isrin. Wahidun menjadi wahidan. Aku melihat 25 siswa. Ra'aitu khamsatan wa isrina taliban. Ya. Jadi antum lihat sini. Apa ininya lah, bentuk susunan kalimatnya nih. Talibun, talibani, berarti dia berdiri sendiri. Ketika dimasukkan bilangan untuk penguat aja sebagai sifat. Kalaupun bilangannya dibuang, kalimatnya lurus. Ja'a talibun, ja'a talibani. Sudah lurus kalimatnya. Artinya datang seorang siswa, datang dua orang siswa. Tanpa dikasih bilangan sudah cukup. Aslinya gitu. Ja'a salah satu tulabin, mudaf ilai. Ja'a hada asyara taliban. Mabni. Di dua tempat. Hada asyara. Nah. Ja'a wahidun wa isruna taliban. Gitu ya. Posisi isrun, dia maktub ke wahidun. Sehingga ketika dia wahidan menjadi wa isrin. Nah. Ya, ada pertanyaan? Sekarang lihat nomor 7. Iqra ma yali sumaktubhu ma'a kitabatil arqamil waridati fihi bil huruf. Bacalah berikut ini. Kemudian tulislah dengan penulisan huruf, menulis angka yang ada pada apa yang ada di bawah ini. Bacalah bawah ini, kemudian bacalah di bawah ini, yaitu bacalah kalimat yang ada di bawah ini, lalu tulislah dengan lalu tulislah tulisan angka itu yang ada di situ, ditulis dengan huruf. Tulislah angka ditulis dengan huruf. Iya, berarti Al-Antum cukup membaca. Kalau sudah menulis di situ, tinggal dibaca. Bacaan antum bagaimana? Nah. Di situ enggak ada posnya, sebentar, cari yang ada yang mansub enggak sebagai objek. Iya, enggak ada yang mansub, semuanya dibaca marfu. Berarti semuanya dibaca seperti pada contoh. Wahidun wa isrun, isnani wa isrun. Semuanya seperti contoh. Yang mu'anas ada enggak ya? Coba lihat. Nomor 2 mu'anas. Bil hafilati. Nomor? Mana? Nomor 2. Di hadini. Enggak, lihatnya yang di belakang bilangan rokiban yauman, nah itu. Lihat itunya, yauman rokiban mudakar. Taliban darsan mudakar mudakar, mitron mudakar. Kilometron mudakar. Ya, berarti semuanya mudakar masih. Nah. Berarti masih sesuai dengan bilangan. Sesuai dengan yang di situ, yang di apa? Buku. Nah, silakan. Ya, nomor 1 siapa membaca? Fi syahri tis'atun wa isruna au salasuna yauman. Naam, ahsanta. Fi hadhil hafilatun hafilati khamsatun wa isruna rakiban. Artinya apa artinya? Di dalam bus ini terdapat 25 penumpang. 6. Aksanta. Nomor 3. Sa'al yawmu isnani wa isruna taliban jadidan. Pada hari ini datang 22 siswa baru. Iya, ahsanta. Nomor 4. Fi hadhil kitabi fi hadzal kitabi wahidun wa ishruna darsan. Di dalam buku ini terdapat 21 pelajaran. 6. Nomor 5. هذا الملعب طوله 28 مترا وعرضه 24 مترا. Ahsanta. Lapangan ini panjangnya 28 meter dan lebarnya 24 meter. Iya, nomor 6. Kam kilometran masafatu bainal madinati wal matar. Artinya? Berapa kilometer jarak antara kota dan bandara? Masafatu bainahuma salasatun wa isruna kilometran. Jaraknya di antara keduanya 23 kilometer. 6. Nomor 7. Ah, Hada daftaru tuluhu 27 sentimetron. Buku tulis ini panjangnya 27 cm. Nah, poin 8. Ta'ammal ma yali, perhatikanlah berikut ini. Mubakiron muta'akhiron. Mubakiron artinya bersegera, muta'akhiron terlambat, atau bisa diartikan gasik. Mubakiron gasik, kalau muta'akhiron terlambat. Nah, ya, kita baca bareng nomor 1. Dahabtu ilal madrasati liyawma mubakiron. Dahabtu ilal madrasati liyawma mubakiron. Aku pergi ke sekolahan pada hari ini gasik. Aku pergi ke sekolahan pada hari ini gasik. Gasik bersegera, atau di arti dibalik, aku pergi gasik. Apa? Lebih awal bisa juga ya. Aku pergi lebih awal. Aku pergi lebih awal pada hari ini ke sekolahan. Jadi ulang. Aku pergi lebih awal pada hari ini ke sekolahan. Aku pergi lebih awal pada hari ini ke sekolahan. Waraja'tu ilal baiti mutaakhiran. Dan aku kembali ke rumah dalam keadaan terlambat. Dan aku kembali ke rumah dalam keadaan terlambat. Dahabat Laila ilal jami'ati mutaakhiratan. Laila pergi ke universitas dalam keadaan terlambat. Laila pergi ke universitas dalam keadaan terlambat. Dahabatit tabiyyah Dahabatit tabibatul yawma ilal mustashfa mubakiratan. Dahabatit tabibatul yawma ilal mustashfa mubakiratan. Dokter perempuan pergi ke rumah sakit pada hari ini dalam keadaan bersegera atau lebih awal. Nah, kenapa tadi diartikan dalam keadaan? Karena kalau secara ilmu nahu dia sebagai hal. Hal itu menjelaskan tentang keadaan fa'il atau keadaan maf'ul. Nah, atau menjelaskan keadaan khobar juga bisa dan seterusnya ya. Nah, kalau di situ mubakiron pada dahabtu menjelaskan tentang fa'il pada tak dahabtu di situ fa'ilnya. Roja'tu juga mutaakhiron di situ. Hal untuk rojak, untuk tak pada rojak tu. Yang nomor dua mutaakhiratan, hal untuk Laila. Hal yang mubakiratan nomor tiga, hal untuk Tobiba. Nah, sehingga diartikan dalam keadaan. Itu ya. Nanti akan lebih jelas ketika antum masuk ke nahu. Nah, ada pertanyaan? Kalau enggak ada, masuk ke poin 9. Kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyata. Nah, bentuklah kalimat-kalimat dengan memakai kata-kata berikut. Nah, da'iman ahyanan muta'akhiron maratan ukhra. Siapa yang mau coba? Da'iman selalu, ahyanan terkadang, mutaakhiran terlambat, marutan ukhra di waktu yang lain atau sekali lagi, itu arti marutan ukhra, di kali yang lain atau sekali lagi atau yang apa? Iya, artinya menunjukkan terulang. Marah itu sekali, ukhra sekali yang lain. Daiman sekarang, siapa yang mau bikin kalimat daiman? Apa ana yang bahasa Indonesianya? Iya, coba. Daiman. Dahabtu ilal masjidi kulla yaumin daiman. Ahsanta. Aku pergi ke masjid setiap hari Iya, boleh gitu atau daimannya diawalkan. Aku selalu pergi ke masjid setiap hari. Nah, sama ada iman juga sebagai hal untuk tadi dahab tuh. Iya. Siapa yang nomor yang ahyanan sekarang? Dari apa? Oh, kalimatnya. Kalimatnya enggak. Ya, sana. Ayahku pulang dari pabrik terkadang ba'da duhur, terkadang ba'da asar. Terkadang setelah duhur, terkadang setelah asar. Ayahku pulang dari pabrik terkadang setelah duhur, terkadang setelah asar. Roja Abi minal masna'i. Apa tadi itu? Ya, terkadang pada setelah duhur, terkadang setelah asar. Ba'da duhri da'iman, ba'da duhri ahyanan, au ba'dal asri. Kurang sedikit aja pasnya. Ahyanan dia no. Diakhirkan ya. Enggak, dia di roja abi minal masna'i. Di ahyanan. Iya, ba'da duhri. Ba'da duhri wa ahyanan. Ahyanan. Ba'dal asri. Au ba'dal asri. Naam. Ahyanannya. Bisa juga karena dorob jar majrur itu bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang, kecuali untuk kalimat-kalimat tertentu yang menghendaki dia harus di belakang, enggak boleh di depan. Iya. Kalau seperti itu boleh. Nah, sekarang mutaakhiran. Terlambat. Nah, kalimatnya aku, jangan aku ganti ya. Saudaraku pulang dari sekolahan hari ini dalam keadaan terlambat. Saudaraku pulang dari sekolahan pada hari ini dalam keadaan terlambat. Akhi roja ayarji'u. Iya, terus akhi. Akhi yarji'u. Enggak apa, yarji'u enggak apa ya. Kalau mau roja'at pun boleh. Minal sekolahan apa cuman? Minal madrasati al-yauma minal madrasati mutaakhiran. Mutaakhiran am. Akhi roja'a minal madrasati al-yauma mutaakhiran, atau dibalik. Roja'a akhi minal madrasati al-yauma mutaakhiran. Atau yaumanya ditaruh depan juga boleh. Roja'a akhi al-yauma minal madrasati mutaakhiran. Karena yang namanya dorob jar majrur boleh di depan belakang. Al-yauma harus pakai arif lam kalau al-yauma. Karena alif lam di situ alif lam ma'rifat huduri. Nah. Marotan ukhra sekarang. Marotan ukhra yaitu di kali yang lain. Siapa yang mencoba? Apakah saudarimu pergi ke perpustakaan di waktu yang lain setelah asar? Apakah saudarimu pergi ke perpustakaan di waktu yang lain atau setelah sekali lagi pada asar? Dia sudah pergi di waktu pagi, ya. Bertanya tentang apakah setelah itu pergi lagi waktu asar, gitu. Berarti apa dalam bahasa Indonesia? Apakah saudarimu pergi lagi? Berarti diartikan pergi lagi aja. Apakah saudarimu pergi lagi ke perpustakaan ba'da asar? Ya, martan ukhra berarti kalau diarti singkat lagi aja artinya. Karena menunjukkan perbuatan yang terulang untuk menanyakan itu. Apakah saudarimu pergi lagi ke perpustakaan setelah asar? Apakah berarti? Boleh A, boleh hal kan? A aja, A. Adhaba ukhtika. Dah. Fa'ilnya berarti saudarimu fa'ilnya. Berarti A, ada, daha. Adhabka. Adhabki. Fa'il, ukhtuka fa'il di situ. Berarti apa? Fi'ilnya A. Adhab. Dahaba atau dahabat? Oh, dahabat. Iya. Adhabat ukhtika. Ukhtuka. Adhabat ukhtuka. Adhabat ukhtuka. Ilal maktabati. Ilal maktabati. Marotun ukhra. Iya, marotan ukhra. Marotan ukhra. Ba'dal asri. Ba'dal asri, nah itu. Aksanta. Adhabat. Adhabat. Ukhtuka ilal maktabati marotan ukhra ba'dal asri. Itu artinya gitu. Apakah saudarimu pergi lagi ke perpustakaan setelah asar? Nah. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru. Daiman. Daiman. Apa artinya? Selalu. Ahyanan. Ahyanan. Terkadang. Maratan ukhra. Maratan ukhra. Apa artinya? Lagi. Lagi. Kali yang lain atau sekali lagi. Nah. Enam. Lain kali ya. Kali yang lain sama lain kali sama enggak? Beda, lain kali. Kali yang lain berarti menunjukkan terulang kan? Kalau kali yang lain belum tentu terulang. Lain berarti artinya. Maktabun. Maktabun. Apa artinya? Kantor. Meja, bisa juga kantor. Nah, kalau maktabatun apa artinya? Perpustakaan. Bisa juga toko buku. Karena itu antum sering ini kan dengar maktabah. Maksudnya toko buku. Karena tempat ini sih. Dari maktab. Maktab itu isim makan atau isim zaman. Yaitu untuk menunjukkan tempat atau waktu. Nah itu toko buku tempatnya buku bukan? Tempatnya buku sehingga dikatakan maktabatun. Tak boleh isim zaman isim makan itu ditambah tak marbuto. Seperti mahfadzatun. Nah. Kita lanjutkan. Amilun ummalun. Amilun ummalun. Apa artinya? Pekerja. Nah, pekerja. Tulun. Tulun. Artinya? Panjang. Ardun. Ardun. Apa artinya? Masafatun. Artinya? Kilometrun. Kilometrun. Kilometrotun. Kilometrotun. Artinya? Kilometer. 6. Santimetrun. Santimetrun. Santimetrotun. Santimetrotun. Artinya? Centimeter. 6. Di Arab tuh enggak ada C. Kalau kita kan pakai C ya, sentimeter gitu ya. Sehingga pakainya sin. Mitrun amtarun. Mitrun amtarun. Apa artinya? Meter. Meter. Amila. Amila. Apa artinya? Bekerja. Fa'ala. Fa'ala. Artinya? Berbuat. Ya, berbuat atau melakukan. Rokiba. Rokiba. Artinya? Mendirai. Roka'a. Sajadah. Bedanya apa? Fi'il. Amila fi'il artinya bekerja. Fa'ala artinya melakukan. Iya. Sama-sama. Ya bisa diartikan bekerja, melakukan. Fa'ala juga artinya bisa bekerja, melakukan. Namun biasanya kalau berkaitan dengan maksud kita bekerja ya, kerja seperti kita yang kita pahami orang kerja gitu. Makanya amila. Amil itu fil masna, aku bekerja di pabrik. Kalau fa'al itu lebih umum, melakukan. Meskipun dia bisa jadi melakukan bukan karena kerja. Lebih umum itu. Fa'al itu kada, aku melakukan ini. Melakukan itu, baik itu menulis atau misalkan naik motor itu disebut fa'ala, melakukan. Nah, dan fa'ala ini dijadikan timbangan untuk fi'il. Fa'ala yaf'alu. Fa'lan itu kan. Karena secara asal artinya perbuatan, umum, artinya umum. Nah. Ya, ini sudah tanggung mau 8:30 berarti kita cukupkan. Ya, ditambah pengumuman oleh pengumuman rencana apa ini? Tes ya. Jadi sama besok juga ya. Pertama tes. Tes setelah pengumuman tentang tes, insyaallah untuk durusul ugho dan pengantar ilmu nahwu dan sorob tesnya disatukan. Ada usulan disatukan. Jadi misalkan contoh soal ada 50 misalkan. Nanti 30 untuk durusul ugho, 20 untuk pengantar nahwu dan sorob. Dalam satu kali tes itu kertasnya disatukan. Atau 10 untuk pengantar nahwu dan sorob, 30 untuk durusul ugho, nanti dilihat. Yang untuk pengantar nahwu dan sorob kemungkinan besar soal yang keluar lebih mengarah kepada praktek membedakan kata. Jadi misalkan di sana ditulis 100 kosakata misal. Ada isim mufrad, ada isim musanna, isim jamak, ada yang mufradnya muannas, ada yang bentuk isim maksur, isim mamdud, ada yang mamnu minasyarfi, ada yang apa? Misalkan di situ yang ma'rifat, yang nakira kan gitu. Ada yang isim isyara, isim mausul. Jadi kata-kata ini yang sekitar 50 sampai 100 nanti di soalnya 1 sampai 10 itu carilah kata yang dia itu isim mufrad. Nanti diisi di situ mana isim mufradnya. Kalau di situ ada 20 antum isi semua 20. Kalau yang tertulis cuma 10 berarti nilainya berkurang karena dapatnya cuma 10, harusnya ada 20 kan. Kalau dapatnya lebih sampai 30 berarti melakukan kesalahan itu. Kesalahan. Nilai juga berkurang. Nah, ya, carilah kata yang dia itu bagian dari kata yang menunjukkan jamak mudzakkar salim misalkan. Atau carilah kata musanna, carilah kata apa nanti di yanu nanti situ. Jadi antum harus bisa bedakan. Jadi isim yang ma'rifat cari. Jadi isim ini sudah antum tulis di isim mufrad, misalnya al-muslimu kan itu. Al-muslimu ketika antum disuruh nyari isim mufrad, masuk isim mufrad enggak? Masuk. Antum tulis itu. Ketika ada perintah di isim ma'rifat, masuk enggak? Masuk. Masuk lagi, ada perintah di isim mudzakkar, masuk enggak? Masuk. Masuk kan itu. Jadi satu kata ini bisa masuk ke beberapa kolom. Selagi dia tuh layak disebut dalam kolom itu. Masuk dalam pengertian itu. Meskipun misalkan ada tulisan hamra'u. Hamra'u kan isim mamdud. Masuk dalam isim mamdud, masuk enggak dalam isim mufrad? Masuk isim mufrad. Masuk enggak dalam isim muannas? Masuk isim muannas. Nah, gitu nanti dimasukkan ya. Mengerti ya? Susah. Susah gampang. Atau pahami pengertian-pengertian yang ada di buku itu. Jadi yang diminta cuma contohnya aja. Iya kan gitu. Kasih antum hamra'u dapat. Dapat hamra'u. Hamra'u ini oh iya ini masuk dalam isim mufrad dimasukkan. Oh ini masuk dalam isim muannas masuk muannas. Kan ini muannas sih menunjukkan perempuan. Mudzakarnya ahmaru kan mudzakarnya. Yang masuk ciri-ciri muannas kan antum. Ingat. Terus masuk dalam isim apa ini? Isim mamdud juga masuk. Masuk dalam isim nakira masuk enggak? Masuk isim nakira. Karena itu soalnya mungkin 10 lah pilihannya kan ada 50 apa 100 ya masukan. Tapi kalau 100 kebanyakan mungkin 50. Ya kurang lebih itu. Kurang lebih ya nanti dihitung lah isim mufrad, isim musanna, jamak, isim maksur, isim mamdud, isim mangkus, apalagi isim ma'rifat, isim nakira. Apa yang sudah? Isim mabni, isim mabni, isim ini ya, mungkin bisa sampai 20. Kemungkinan. Sayangnya belum ketulis di kemarin tuh yang isim jamid dan isim mustaq. sudah diketik sebetulnya sih. Tapi kalau kalau dibagikan juga belum tentu semuanya bisa mendapatkan. Maksudnya sebetulnya jilid-jilid satu itu harusnya sampai selesai semua isim, baru yang jilid duanya fi'il. Nah, yang kemarin kan baru mabni dan mu'rab. Nanti masuk setelah itu isim jamid dan mushtaq. Lalu masuk lagi tentang tazkir sama nisbah. Paling tambah satu bab lagi setelah itu masuk ke fi'il. Nah, ya tapi insyaallah nanti akan antum dapatkan lengkap di buku. Nanti yang mau di ini sih, mau yang ditulis itu mau dibikin yang rapi di buku, di jilid gitu ya, supaya nggak tercecer, supaya juga nanti ketika antum belajar kitab tertentu atau belajar kitab itu di bagian nahu, ketika bingung bisa buka ke halaman sebelumnya gitu. Misalkan ada penjelasan tentang hal, hal itu dari apa, dari isim mushtaq, antum buka penjelasan isim mushtaq, oh ini isim mushtaq, jadi ingat gitu. Nah, karena di nahu itu akan mengerti banyak dan pandai ketika kita itu sudah melewati tadi tentang pembagian kata itu sudah kita sudah kuasai, sudah mengerti tentang mutakar, mu'anas, tentang ma'rifat nakiro, tentang mabni dan mu'rob, tentang jamid dan mustaq, sudah mengerti tentang itu, masuk ke nahu mudah. Kenapa banyak gagal di nahu? Karena belum mengerti pembagian kata, karena kata kan harus diawalkan untuk dipelajari ya, langsung masuk ke kaidah-kaidah nahu. Yang kaidah nahu nanti akan bicara maful mutlak dari itu dari isim jamid. Nah, dari masdar. Isim jamid kan masdarnya isim jamid. Hal dari isim mustaq, sifat dari isim mustaq. Bicara lagi tentang tamyiz dari ini dari itu. Kalau belum paham pembagian tadi, sulit untuk membedakan nanti ini hal atau ini sebagai sifat atau sebagai ini itu. Dan sehingga yang kemarin itu kenapa diawalkan tentang pembagian ini pembagian itu, supaya nanti antum diawali dengan mengerti kata sebelum susunan kata. Dan di buku pengantar nahwu dan sorof itu lebih banyaknya pembahasannya pada kata itu sendiri. Kalau antum pahami di awal itu ada bentuk kalimat, tapi sekedar contoh memahamkan, memahamkan tentang kata dan susunan kata. Karena pembahasannya nanti kalimat itu ke situ, ke kata dan susunan kata. Gitu ya. Jadi di pengantar ilmu nahwu dan sorof itu masih membahas tentang kata, pembagian kata, tentang is kata berdasarkan ini dibagi menjadi demikian, demikian, demikian. Nanti masih ada sekitar tadi bab yang belum tertulis, yang isim jamid, isim mustaq, tentang tazkir, tentang nasab. Lalu setelah itu masuk ke fi'il, khusus tentang fi'il, nanti berkaitan dengan pembagian fi'il, tentang ini itu, sampai nanti kepada tasrifannya, tasrifan yang 22 wasan itu, yang lugawi dan istilah insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Di grup ada enggak di grup? Iya, mu'anas mufrad. Kalau musananya kan hamrawani. Iya kan? Hamrawani. Nah, itu. Mufrad masuknya. Hamra yang merah. Hamrawani. Ahmaru mudakarnya. Mudakarnya hamra'u mu'anasnya. Sayaratun hamra'u. Kalau kitabun ahmaru. Nah, itu. Kalau hamrawaninya untuk musananya, musana ya. Nah, barakallahu, kalau enggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.